ajarkan tentang uluhiyah, rububiyah, ajarkan kepada mereka tentang akidah, tentang apa-apa yang harus diimaninya, tentang jannah dan nar, tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, dan seterusnya. Dan juga diajarkan apa-apa yang harus diamalkannya. Walaupun dia belum balig, harus diajarkan sebelum balignya. Sehingga ketika dia sudah balig, anak tadi mencapai dewasa dalam keadaan sudah tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengerti bagaimana cara salat, cara puasa. Wa minal adab, dan juga diajarkan adab-adab dan akhlak kepada mereka. Ini wajib atas walid wal walidah, ibu bapak seorang anak. Yang kedua yang harus kita ketahui juga, yang berarti termasuk yang dibangun di atas prinsip pertama tadi, ala talib al-ilm an yuqaddim tahsila ma yajib alaihi ala ma yustahab wa istighalihi bil mustahabbat wa idha'atil وإضاعة الواجبات هو من زيوف طلب العلم وعوائقه. Kalau sudah diketahui prinsip yang pertama tadi tentang apa yang wajib dan apa yang fardu kifayah, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, maka mana yang lebih dipentingkan? Ala talib al-ilm, kepada para pencari ilmu, hendaklah yuqaddim, hendaklah mendahulukan tahsil ma yajib alaih, hendaklah mendahulukan untuk mempelajari apa yang wajib baginya secara aini. Harus dahulukan. Didahulukan di atas al-mustahabbat. Didahulukan di atas ma-yustahab. Yang wajib dengan yang mustahab. Yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Sunnah dalam artian hukum fikih. Mana yang lebih diutamakan? Tentunya yang diutamakan adalah yang wajib. واشتغاله بالمستحبات وإضاعة الواجبات هو من زيوف العلم atau زيوف طلب العلم. Kalau mementingkan yang sunnah-sunnah dalam artian yang mustahabbat, mementingkan yang masnun kemudian mengabaikan yang wajib-wajib, ini termasuk kesalahan dalam mencari ilmu. Mementingkan yang mustahabbat, sesuatu yang sifatnya tidak wajib, tetapi kemudian mengabaikan yang wajib. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini termasuk kekeliruan besar. Misalnya, mempelajari ilmu waris, tapi dalam keadaan gak ngerti bagaimana cara sholat. Ilmu waris, na'am. Ilmu yang bagus, ilmu syar'i. Ilmu yang hak dari Allah SWT dan Rasulnya. Tetapi ilmu waris, apa hukumnya? Kata para ulama, furud alal kifayah. Fardu kifayah. Tidak semua orang harus tahu. Tetapi harus ada di masyarakat yang mengerti. Tetapi kalau sholat, setiap orang, setiap muslim harus tahu bagaimana cara sholat. Maka ayyuhuma yuqaddam, mana di antara kedua yang diutamakan? Tentang ilmu waris? Atau tentang ilmu shalah? Qul inna billahi a'udzubikumullah, kata beliau, kalau prinsipnya sudah kita pelajari kemarin, maka kita bangun di atasnya. Berarti, ala talibin ilmi an yuqaddam tafsil ma yajib alaihi ma yustahab. Maka hendaklah bagi para pencari ilmu untuk mendahulukan yang wajib, yang fardu ain, di atas yang ma yustahab. Karena menyibukkan sesuatu yang mustahabbat, menyibukkan dengan sesuatu yang tidak wajib, dengan mengabaikan yang wajib, ini adalah zuyufu talabil ilmi wa awa'iqihi. Merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu. Merupakan penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu din, ilmu yang nafi'. Wa kam huwa taqsir alladhi yatlubu al-mustahab wa yatruku al-wajib. Betapa banyak taqsir, betapa banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi pada seorang yang mencari ilmu-ilmu yang tidak wajib dengan mengabaikan yang wajib. Betapa banyak kekurangan-kekurangannya, kekeliruan-kekeliruannya, keanehan-keanehannya. Fadara ba'duhum, engkau lihat sebagian mereka, yatakallam fi masailil lughah wal nahw wal mustalah wal balaghah wal usul wa huwa la yuhsin an yatawadda. Kata penulis, engkau lihat sebagian mereka yang keliru dalam mempelajari atau keliru dalam menyusun mana yang lebih penting. Kamu lihat mereka yatakallam fi masailil lughah, berbicara tentang masalah kaidah-kaidah bahasa Arab, berbicara tentang nahwu, berbicara tentang mustalah al-hadith, berbicara tentang balaghah, berbicara tentang usul yang jelimet. Wala yuhsin an yatawadda, ternyata wudu aja enggak bisa. Ternyata la yuhsin an yatawadda wudu'a Rasulillah, ternyata dia tidak bisa berwudu dengan cara berwudunya Rasulullah SAW. Wala yuhsin an yusalli kama kana yusalli, bahkan tidak bisa salat seperti salatnya Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini keterlaluan. Rasulullah mengajarkan untuk salat seperti beliau, mengajarkan untuk berwudu seperti beliau, ternyata orang ini sibuk berbicara tentang sastra Arab. Sastra, bukan hanya nahunya yang sederhana, nahu yang sudah tinggi, balaghah, bahkan bicara tentang arud wal khafiyah. Tahu arud wal khafiyah? Aturan-aturan syair dibahas. Sampai-sampai dia bisa membuat syair-syair, masya Allah. Ternyata ngaji nggak bisa. Dalam artian nggak bisa tajwidnya, bacanya bisa, tajwid nggak ngerti. Qanibirina azakumullah. Salat nggak bisa, wudu juga nggak bisa, atau nggak becus, kalaupun bisa. Berarti dia tidak mengerti kaidah pertama tadi. Padahal dengan kaidah pertama yang dibahas pada kajian yang lalu, dibangun di atasnya bahwa kita harus mengutamakan yang fardu ain di atas yang fardu kifayah. Kalaupun sudah fardu ain dipahami secara globalnya atau dia sudah mengerti inti-intinya, maka silakan untuk menambah dengan yang lain supaya lebih jelas, supaya lebih gamblang. Yang ketiga, dibangun pula di atas prinsip pertama. Ala talibul ilmi alla yukhalifa walidayhi birrihlah li talabil ilmi alladhi huwa binisbah ilayhi minal mustahabbat. Yang ketiga berarti dibangun pula di atas prinsip pertama, hendaklah seorang pencari ilmu jangan menyelisihi kedua orang tuanya dengan rihlah, dengan safar, dengan mengadakan perjalanan-perjalanan jauh keluar kota, keluar negeri untuk mencari ilmu. Alladhi huwa binisbati ilaihi minal mustahabbat. Kalau mencarinya, mencari ilmu yang bagi dia mustahabbat, bagi dia perkara-perkara yang tidak wajib. Amma in kana al-ilmu alladhi yuridu rihla ilaihi minal wajibat. Adapun kalau ilmu yang dia cari adalah ilmu yang wajib baginya, dan dia tidak bisa mengamalkan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya kecuali dengan belajar, dengan pergi, dengan safar kepada para ulama, maka safarlah. Walaupun dengan tanpa izin dari orang tua, berangkat. Karena dia harus mengamalkan suatu kewajiban yang Allah wajibkan, yang ternyata di tempatnya, di negerinya, di kampungnya, gak ada yang bisa mengajarkan. Maka dia terpaksa harus pergi. Maka saat itu, fardunya fardu ain. Kalau fardunya fardu ain, maka dia diizinkan atau tidak diizinkan oleh orang tua berangkat. Tetapi kalau kamu bisa belajar yang wajib-wajib yang dia harus kerjakan di tempat ini, di negeri ini, di kampung ini misalnya, maka cukup baginya. Kalau dia mau menambah zaidah, menambah tambahan lagi perkara-perkara yang tidak fardu ain, yang fardu kifayah, maka saat itu tidak boleh menyelisihi kedua orang tuanya. Kamu berangkat bukan fardu ain, tetapi mustahabbat atau paling tidak fardu kifayah yang orang lain sudah berangkat. Sedangkan taat pada orang tua hukumnya aini, fardu ain, maka kamu harus minta izin pada orang tua. Qanibina azakumullah. Demikian kaidah yang dibangun di atas prinsip pertama, prinsip yang dibahas kemarin. Qala amma in kana al-ilmu alladhi yuridu ar-rihlah ilayhi min al-wajibat. Adapun kalau ilmu yang akan dia pelajari dengan safar, dengan berangkat bepergian jauh, adalah perkara-perkara yang wajib baginya, yang dia butuhkan untuk beribadah kepada Allah sehari-harinya, fi yaumihi wa lailatihi, di hari dan malamnya, falahu an yarhal, maka silakan dia berangkat. Kama nabbaha ala dzalikal imam Ishaq fi qawlihi fil ibarat as-sabiqah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ishaq bin Rahuyah, yang sudah kita sebutkan ungkapannya, ucapannya, bahwasanya kata beliau rahimahullahu taala, talabul ilmi wajibun walam yashih bihi al-khabar illa anna ma'nahu annahu yalzim wa yalzam talib ilm ma yahtaj ilayhi fi wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi. Kalau ilmu yang wajib seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rahuyah, yaitu ilmu tentang salatnya, tentang ibadahnya, tentang cara wudunya, cara puasanya, maka hendaklah dia berangkat. Wa ma wajaba alaihi min dhalika fala yasta'dhin abawayhi bil khuruj ilaihi. Maka ketika itu silakan berangkat dengan izin orang tua ataupun tanpa izin orang tua. Qanibina azakumullah, bukan berarti enggak perlu ngomong sama orang tua. Ngomong, pamit, izin. Tetapi kamu tetap bisa berangkat diizinkan atau tidak diizinkan. Kenapa? Karena menuntut ilmu tadi lebih wajib, karena ilmunya tentang perkara-perkara yang dia harus kerjakan secara wajib aini. Wa ma kana fadilah. Adapun perkara yang lebih dari itu, perkara apalagi yang sifatnya fadlun. Apa yang sifatnya fadlun? Fadlun itu ziyadah, lebih dari yang diperlukan. Apa contohnya lebih dari yang diperlukan? Seperti belajar sastra Arab. Masya Allah, kamu mau jadi sastrawan. Atau mempelajari tentang ilmu urudul qadhiyah, tentang ilmu asy'ar. Atau mempelajari tentang perkara-perkara bahasa Arab, tetapi yang sudah tingkatnya yang kamu tidak perlukan. Ikhtilafat dari para ahli nahu, madhab-madhab nahu, madhab kufi, madhab ghasri, dan sebagainya. Hadirin a'azakumullah, itu fadl, sifatnya sesuatu yang lebih dari apa yang kamu perlukan. Yang kita perlukan hanya sekedar bisa memahami Quran dan sunnah, titik. Cukup. Yang kita perlukan. Ataupun lebih daripada itu adalah fadlun. Qadibidina azakumullah, banyak manusia-manusia dari kalangan kaum muslimin yang asal muasalnya semangat belajar agama, Masya Allah, tetapi diajarkan di sekolahnya bahwa kita mempelajari agama harus belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dia. Tetapi ketika belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, lupa tujuan semula. Tujuan semula belajar bahasa Arab, ingin memahami Quran dan Sunnah, tapi ketika belajar bahasa Arab, asyik dengan bahasa Arab, lupa tujuan semula. Terus dari ilmu yang sederhana, dari ujungnya naik kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya, sampai alfiah masih naik lagi, masih pelajari lagi sastranya, balaghahnya, masih dia sampai berlatih untuk menulis syair-syair, sampai jadilah dia sastrawan Arab, syair, penyair-penyair Arab. La haula wala quwata illa billah. Apa selanjutnya? Selanjutnya dia nuliskan teks untuk para penyanyi biduan di Arab. Ekor faedah. So, apa faedahnya kamu nuliskan untuk mereka teks-teks nyanyian untuk mereka, para penyanyi-penyanyi, para binatang-binatang film? Hadirin hazakumullah. Lihat, kenapa bisa menyimpang jauh? Karena dia lupa tentang takdimul aham wal aham. Dia lupa tentang apa yang harus didahulukan dan seberapa diperlukan. Kata para ulama, mempelajari bahasa Arab itu seperti garam dalam masakan. Mempelajari bahasa Arab seperti garam dalam masakan. Kalau terlalu banyak, asin, gak enak. Tapi kalau pas, sedap, enak. Maka cukup mempelajari bahasa Arab sehingga kamu mengerti bagaimana memahami Quran dan Sunnah. Bagaimana memahami ucapan-ucapan para ulama, bagaimana membaca kitab-kitab para ulama, sehingga enggak usah disibukkan dengan perkara-perkara yang aneh-aneh. Wah, ini katanya seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan sastra Arab. Kita kan tahunya kalau bahasa Arab itu dipelajari untuk mempelajari Quran dan Sunnah, kan begitu tahunya. Ternyata orang-orang nilai. Ketika kuliah, pulang kuliah, satu kampus itu bawanya buku-buku yang aneh-aneh. Yang satu bawa novel bahasa Arab. Ya, novel bahasa Arab dengan novel bahasa Indonesia apa bedanya? Hah? Pulang-pulang dari Mesir, bikin cerita, dongeng, novel dengan bahasa Arab, kemudian terjemahkan bahasa Indonesia, kemudian dibikin film. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin enggak butuh mahasiswa-mahasiswa yang kayak gini. Kenapa na'udzubillah? Kenapa saya ganti mahasiswa? Siwa itu kan perusak. Para perusak yang demikian, saya bukan mahasiswa. Kenapa na'udzubillah? Kalau mempelajari bahasa Arab untuk memahami Quran dan Sunnah, tentunya dia mempelajari bahasa Arab dan contoh-contohnya cukup dengan contoh-contoh yang ada dalam Quran, dalam hadis, dalam tulisan-tulisan para ulama, dalam kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, itu sebagai prakteknya. Bukan dongeng tentang Abul Qasim. Hati-hati. Ada beberapa zuyuf talabul ilmi, dan ada beberapa awaiq yang tidak disadari oleh talibul ilm. Yaitu, dia lebih mementingkan perkara yang fudul daripada perkara yang wajib. Lebih mementingkan perkara yang sesungguhnya belum diperlukan, tapi meninggalkan sesuatu yang sangat diperlukan pada hari ini. Dia harus bisa. Sholatnya, puasanya, hajinya, apalagi akidah. La ilaha illallah, tauhid. Qul inna a'udzubikumullah. Maka di sini dikatakan, qala rahimahullahu ta'ala, bahwa yang ketiga ini, kalau kita belajarnya untuk perkara-perkara yang seperti itu fudul, ikuti orang tua. Diizinkan berangkat. Tidak diizinkan, jangan berangkat. Tetapi kalau sudah perkara yang akan pelajari adalah perkara yang wajib aini, maka dia beritahu orang tua. Tetapi diizinkan, tidak diizinkan, kamu harus berangkat. Karena kamu harus bisa mengamalkan ibadah dengan benar. Yang keempat, al-ulumul musa'adah. Dibangun pula di atas prinsip pertama, bahwa ilmu-ilmu yang sifatnya musa'idah, musa'idah, ilmu-ilmu yang membantu. Ilmu-ilmu musa'idah ini sering dinamakan oleh beberapa ahli ilmu dengan ulumul ala, ilmu-ilmu alat. Ulum al-musa'idah atau ma yusammihi ba'du ahli al-ilmi bi ulumil ala, atau yang sering dinamakan oleh beberapa pencari ilmu dengan julukan ulumul ala atau ulumul ala, ilmu-ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Seperti bahasa Arab. Dia bukan yang termaksud, tetapi tidak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an kecuali dengan bahasa Arab. Berarti kuncinya bahasa Arab. Itu ilmu alat. Balaghah, mengerti tentang dialek atau tentang balaghah, tentang cara tata bahasa Arab. Sebab dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah berbahasa Arab dan ada balaghahnya, balaghatul Qur'an. Dan Rasulullah SAW balil. Rasulullah SAW adalah balig. Apa itu balig? Kalau berbicara ucapannya bagus. Balig artinya ucapannya betul-betul bagus dan sangat tinggi nilai balaghahnya. Sehingga harus dipelajari bagaimana balaghah. Tapi itu sebagai alat saja supaya bisa memahami Quran dan Sunnah. Termasuk mustalah, mustalah hadis, itu ilmu alat. Kita tahu hadis itu kita perlu untuk beramal dengan hadis. Tetapi dalam hadis ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Kalau kita mengamalkan hadis ternyata dhaif bagaimana? Kalau mengamalkan hadis ternyata hadis itu adalah hadis yang goncang, muttariq. Bagaimana? Bagaimana untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak sahih? Bagaimana mengenali apakah hadis itu dalam keadaan hadis yang bisa dipakai atau hadis yang tidak bisa dipakai? Dengan mustalah al-hadis. Berarti itu alat untuk memeriksa hadis. Wa ulumul Quran, demikian pula tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Yutlab minha ma yuhaqqiqul maqsud al-asli. Maka semua ilmu-ilmu alat ini dipakai, dipelajari sesuai dengan apa yang dibutuhkan olehmu. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Al-maqsudul asli. sesuai dengan maksud yang asli. Apa maksud aslinya? Untuk memahami Quran dan Sunnah, untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Dan tentunya dengan kata lain, huwal qiyam bi ibadatillahi ta'ala allati khalaqana min ajliha, yaitu mengamalkan ibadah kepada Allah. Tujuan aslinya mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan kita untuk itu. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Cukup. Sekedar untuk itu cukup. Wa illa dakhala dhalika fi bab at-taraf al-'ilmi. Kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan kita akan jatuh ke dalam taraf al-'ilmi. Apa taraf? Melampaui batas dalam perkara ilmu yang tidak diperlukan. Qanafirina'azakumullah. Taraf adalah seperti orang yang tadzir dalam perkara-perkara dunia. Membuang-buang harta, enggak ada manfaatnya. Demikian pula kalau kamu mempelajarinya lebih dari yang diperlukan, maka itu taraf al-'ilm. Perkara yang berlebih-lebihan. Apa kata para salafus saleh ketika berbicara tentang masalah ghulu, berlebih-lebihan? Iyakum wattanattu', iyakum wattabaddu', wa iyakum. Disebutkan iyakum. Hati-hati kalian dari tabaddu'. Tabaddu' dari bid'ah, kebidah-bidahan. Mengada-adakan kebidahan. Baik. Apa makna tanattu'? Karena firman Allah kalau tanattu' adalah berlebih-lebihan dalam membahas sesuatu. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Qul inna a'udzukumullah. Orang yang membahas perkara-perkara yang tidak diperlukan adalah orang yang berlebih-lebihan. Sehingga kebanyakan orang yang berlebih-lebihan dalam bahasa Arab malah dia melupakan Quran dan sunnahnya. Ada seorang yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia dalam keadaan tertimpa musibah besar, azim, musibah kekafiran. Kenapa ketimpa musibah kekafiran? Padahal dia belajarnya belajar di sekolah Islam yang bukan hanya mempelajari bahasa Arab, pengantarnya bahasa Arab. Belajar matematika, pengantarnya bahasa Arab. Belajar ilmu alam, pengantarnya bahasa Arab. Belajar apapun di dalam sekolah itu, pengantarnya bahasa Arab. Jadi jangan tanya bagaimana kehebatan bahasa Arabnya. Apa akibatnya ternyata terakhir? Terakhir, dia mati dalam keadaan munkiru sunnah. Ingkar terhadap sunnah. Kafir. Tidak percaya pada sunnah. Dan tidak sholat. Dan mengatakan kepada kalian yang sholat, untuk apa kalian susah-susah mengerjakan sholat lima waktu? Sholat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Dia merasa ahli dalam bahasa Arab. Sehingga dia mengatakan, sholat yusolli artinya sholat, artinya doa. Maka saya sholat lebih banyak dari kalian. Doa. Na'udzubillah min dzalik. Matinya di bioskop. Di bioskop matinya. Ketika sedang nonton kefasikan-kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan, mati. Muridnya, temannya juga ikut ingkar sunnah. Anak-anaknya si temannya, semuanya ingkar sunnah. Abahnya yang ngajarkan langsung pada anak-anaknya. Wahai anak aku, sholat itu bukan begitu. Kenapa? Karena porsi bahasa Arab kebanyakan, agamanya gak dibahas. Sekedarnya saja. Cukup yang penting bisa sholat 4-5 waktu tadinya. Akidah gak dipelajari. Gak dipelajari dengan benar. Sedikit porsinya. Bahasa Arab sampai sastra, arut, qafiyah, nahu. Kamu akan terheran-heran pelajaran bahasa Arabnya. Kenapa? Bukan satu. Bahasa Arab titik dua. Bahasa Arab, nahu, balaghah, urut, qafiyah, apalagi sekian puluh itu bahasa Arab semua. Pecahan-pecahan Arab, pecahan-pecahan bahasa Arab. Qul inna a'udzukumullah. Maka ini yang dibahas oleh Syekh Hafizullah Ta'ala adalah agar kita, kalian mendudukkan ilmu-ilmu tadi pada tempatnya. kalau ilmu ilu adalah ilmu tentang apa yang wajib bagi kalian, maka itu sebagai perkara yang paling penting, yang paling wajib kalian pelajari. Sedangkan ilmu-ilmu lain, kalau ilmu itu mendukung ilmu yang pertama, seperti ilmu-ilmu alat tadi, maka pelajarilah, semangatlah. Tetapi sekedar untuk memahami Quran dan Sunnah tadi, sekedar untuk mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlebihan, kasih lebih. Kalau berlebihan, maka tidak baik. Akan rusak nantinya malah. Farabidin a'azakumullah. Fala yutlab min talib al-ilmi ilmin nahu an yakuna kasibawih. Maka tidak diminta seorang pencari ilmu dalam mempelajari ilmu nahu, tidak diminta harus menjadi seperti sibawai, tidak. Tidak dituntut untuk menjadi seperti Khalil, wal-Azhari, wa-sibawai. Tidak dituntut untuk menjadi seperti mereka. Wa man talaba al-lughah, barang siapa yang mempelajari bahasa, sastra Arab dan sebagainya, tidak harus menjadi seperti Khalil, wal-Azhar. Wa man talaba al-balaghah, dan barang siapa yang mempelajari balaghah, diperlukan memang, tetapi tidak harus dia mempelajari balaghah sampai menjadi seperti Jurjani. Yakfihi min kulli dhalika ma yahtajuhu li fahmi al-Qur'an wa sunnah. Cukup baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi sekedar untuk bisa memahami Quran dan sunnah. Wal qiyam bima aujabahu Allah alaihi, dan menegakkan apa yang Allah wajibkan atasnya dari ibadah kepadanya. Titik. Ini masih berkait dengan apa yang kita pelajari kemarin dari prinsip pertama masalah talabul ilmi, maka dibangun di atasnya perkara-perkara tadi. Kalau sudah tahu ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, maka kita harus tahu bahwa yang fardu ain harus didahulukan di antara yang fardu kifayah. Yang kedua, kalau yang fardu ain harus dipelajari, diizinkan atau tidak diizinkan oleh orang tua. Tapi yang fardu kifayah, minta izinlah pada orang tua. Kalau diizinkan silakan, kalau tidak diizinkan jangan. Adapun yang ketiga, hendaklah kita mencari ilmu-ilmu alat itu sekedar untuk mendukung yang pertama, untuk mendukung ilmu-ilmu yang wajib tadi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apabila kita na'azakum Allah salatu wa hafifu wa'afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.